Ada tartibnya kaum muslimin rahimakumullah. Yang afdal dalam udhiyah, satu orang menyembelih satu ekor unta. Yang kedua, satu orang menyembelih satu ekor sapi. Yang ketiga, satu orang menyembelih satu ekor kambing. Dua lebih afdal. Yang berikutnya, bersyarikat pada satu ekor unta. Syarikatnya untuk 7 orang. Yang berikutnya, bersyarikat pada satu ekor sapi. Syarikatnya untuk 7 orang. Dan yang paling minimal, satu ekor kambing untuk Anda dan segenap keluarga tadi. Itu minimal. Nah, jadi ada tingkatan afdholiyahnya. Apakah boleh satu orang menyembelih 2 ekor unta? Lebih afdhol lagi. Satu orang 2 ekor sapi, ya lebih afdhol lagi. Satu orang 10 kambing, ya sangat bagus sekali. Barakallahu fikum. Itu ketentuan-ketentuan dasarnya. Apakah boleh syarikat sapi hanya 3 orang? Jawabannya boleh. Yang tidak boleh lebih dari 7. Kalau 7 ke bawah tidak ada masalah. Jangankan 3 ekor sapi, Anda sendirian 1 ekor sapi itu lebih afdhol. Pembahasan berikutnya pada pasal yang ketiga, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan kepada kita pasal al-afdal min al-adahi jinsan au sifatan wal makruh minha, yaitu apa yang paling utama dari sembelihan ini dilihat dari jenisnya atau sifatnya, dan apa yang tidak disukai dari sembelihan kurban itu. Kesimpulannya, beliau mengatakan bahwa dilihat dari sisi jenis, maka unta lebih afdal, kemudian sapi bila disembelih secara utuh untuk 1 orang, 1 orang. Kemudian adhan, kambing domba. Kemudian al-ma'iz, kambing Jawa atau yang sinis. Kemudian 1/7 unta, dan yang terakhir 1/7 sapi. Ya. Jadi ahibati fillah rahimakumullah, apa yang tadi dijelaskan secara singkat oleh beliau perlu kita tegaskan lagi, sapi dan unta lebih afdal daripada kambing kalau itu disembelih untuk 1 orang, 1 orang. Saya misalnya menyembelih 1 ekor sapi untuk sekeluarga. Ya, artinya ibaratnya 1 kurban itu. Nah, ini jelas afdal daripada kambing. Begitu pula apalagi unta. Ini maksud beliau. Tapi kalau antara kambing dengan 1/7 sapi atau 1/7 unta, maka kambing afdal, lebih utama. Ya. Dan kambing ini yang paling utama dari 2 jenisnya, domba, dha'an, lebih utama. Dan yang lebih utama lagi tentunya adalah kalau lebih sesuai dengan sifat-sifat kambing yang disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan melihat beberapa hadis yang menyebutkan kambing yang disembelih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa. Dalam riwayat Ahlus Sunan